بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى الإمام البربهاري رحمه الله تعالى mengatakan والمحنة في الإسلام بدعة dan al-mihnah menguji manhaj seseorang di dalam Islam merupakan kebid'ahan. Akan datang apa yang dimaksud dengan al-mihnah di sini di dalam syarah. Wa ammal yawma fayumtahanu bisunnati. Adapun hari ini, yaitu di zaman al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala, seseorang diuji dengan sunnah. Liqawlihi inna hadal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Berdasarkan ucapannya, yaitu Muhammad ibn Sirin rahimahullah, sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka perhatikanlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Wala taqbalul haditha illa mimman taqbaluna syahadatahu. Dan janganlah kalian menerima hadis kecuali dari orang yang kalian terima persaksiannya. Fatanzuru in kana sahib sunnatin lahu ma'rifatun saduqun katabta anhu wa illa taraktahu. Maka engkau memperhatikan apabila seseorang berpegang teguh dengan sunnah, memiliki ilmu, jujur, engkau menulis hadis darinya. Kalau tidak, engkau meninggalkannya. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan يقول والمحنة في الإسلام بدعة وأما اليوم فيمتحن بالسنة. الإمام البربهاري رحمه الله تعالى mengatakan dan menguji manhaj seseorang di dalam Islam merupakan kebid'ahan. Akan datang apa yang dimaksud dengannya. Adapun hari ini, maka seseorang diuji dengan sunnah. Ya'ni ja'al mu'tazilatu, ya'ni al-jahmiyata, wa yusammawna bil mu'tazilati wahum jahmiyatun fi ahdil ma'muni. Yaitu datang orang-orang Mu'tazilah, yaitu orang-orang Jahmiyah, dan mereka disebut dengan Mu'tazilah padahal mereka adalah orang-orang Jahmiyah di zaman Al-Ma'mun. Wasaitaru ala manasibid daulati, dan mereka menguasai jabatan-jabatan kekuasaan. Wajarrul ma'muna ilal qawli bibit'atihim, al-qawli bikhalqil qur'ani. Dan mereka, orang-orang Jahmiyah tersebut, menyeret al-ma'mun kepada pendapat kebid'ahan mereka, yaitu ucapan bahwa Al-Quran makhluk. Imtahanu ahlas sunnati mihnatan syadidatan, mereka menguji ahlu sunnah dengan ujian yang keras. Wakanu yad'unahum ilal qawli bikhalqil qur'ani, dan mereka mengajak ahlu sunnah untuk mengatakan bahwa Al-Quran makhluk. Walladhi la yastajibu lahum imma yuktalu wa imma yusjanu wa imma yuqta'u rizquhu, dan yang tidak mau memenuhi ajakan mereka bisa jadi dibunuh, bisa jadi dipenjara, bisa jadi diputus rizkinya. وامتحنوا المسلمين محنة شديدة جدا, dan mereka orang-orang Jahmiyah menguji kaum muslimin dengan ujian yang sangat keras, yaitu maknanya sebagaimana tadi, kaum muslimin diminta untuk berpendapat mengatakan Al-Quran makhluk, kalau tidak mau dihukum. Fahadhal imtihanu la syakka bid'atun dalalatun li'annaha da'watun ilad dalali, maka ujian ini tidak ada keraguan sama sekali merupakan kebid'ahan, kesesatan, karena ujian tersebut merupakan ajakan kepada kesesatan. Thumma taghayyaral waqtu bil mutawakkili rahimahullahu, فخالف المأمون والواثق والمعتصم. Kemudian waktu pun berubah dengan Al-Mutawakkil rahimahullah. Al-Mutawakkil menyelisihi tiga khalifah sebelumnya, Al-Ma'mun, Al-Wathiq dan Al-Mu'tasim. Kanu du'atan ila hadal madhhabir radi'i ila al-qawli bi khalqil qur'ani. Tiga khalifah tersebut, Al-Ma'mun, Al-Wathiq dan Al-Mu'tasim, mereka mengajak kepada madhab yang buruk ini, yaitu mengajak kepada ucapan bahwa Al-Quran makhluk. Fahadallahul mutawakkila faqata'a dabira hadhihi alfitnati wa awqafaha rahimahullahu wa a'lana as-sunnata wa qarraba ahlaha wa 'ala ra'sihimul imamu ahmadu rahimahullahu fanasarallahu bihis sunnata. Maka Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada al-mutawakkil rahimahullah, lalu ia pun melenyapkan fitnah ini dan menghentikannya, dan ia menampakkan dengan terang-terangan as-sunnah dan mendekatkan ahlus sunnah, dan yang terdepan di antara mereka adalah al-imam Ahmad rahimahullah. Maka Allah Azza wa Jal menolong sunnah dengannya. Qala liqawlihi inna hadhal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, berdasarkan ucapannya, sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka perhatikanlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Wahada laisa qawlar rasuli, dan ini bukanlah ucapan Rasul alaihi salatu wassalam. Wa innama huwa qawlu bni sirin, hanya saja ucapan tersebut adalah ucapan Ibnu Sirin rahimahullahu ta'ala. Inna hadhal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka perhatikanlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Ya'ni la ta'khudh dinaka min kulli man habba wa dabba, la takhlit bainal haqqi wal batili. Yaitu janganlah engkau mengambil agamamu dari seluruh golongan manusia. Jangan engkau mencampur adukkan antara kebenaran dengan kebatilan. Fala budda an ta'rifa man yasluhu li akhdhi dinika minhu wa ta'khudha minhu. Maka harus bagimu mengetahui siapa yang layak diambil agamamu darinya dan engkau mengambil darinya. In kunta turidul haditha fala ta'khudh illa mimman arafta dinahu wa taqwahu wa adalatahu. Apabila engkau menginginkan hadis, janganlah engkau mengambil kecuali dari orang yang engkau ketahui agamanya, ketakwaannya dan adalahnya. Wa in aradtal fikha fala ta'khudh illa mimman ta'rifu dinahu wa adalatahu wa thiqatahu wa hakadha. Dan apabila engkau menginginkan fikih, maka janganlah engkau mengambil kecuali dari orang yang engkau ketahui agamanya, adalahnya dan kefiqahannya. Demikian seterusnya. Inna hadzal ilma dinun. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka perhatikanlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Qala ba'dul muhaddithina. In kunna lanas'alu anir rajuli hatta yuqala aturidu an tuzawwijahu. Sebagian ahlul hadis mengatakan, sungguh dahulu kami bertanya tentang seseorang sampai-sampai dikatakan, apakah engkau ingin menikahinya? Yas'aluhu wa yakhtabiruhu fi salatihi wa yakhtabiruhu fi halihi wa yadrusuhu hatta yatma'inna ila annahu yasluhu li an yu'khadha minhu ad-dinu yu'khadha minhu al-qur'anu yu'khadha minhu at-tafsiru yu'khadha minhu hadithu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia bertanya kepada orang tersebut, mengujinya tentang solatnya, mengujinya tentang keadaannya, mempelajari orang tersebut sampai ia merasa tenang bahwa ia layak diambil darinya agama, layak diambil darinya Al-Quran, layak diambil darinya tafsir, layak diambil darinya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kulluhu dinun, semuanya merupakan agama. Fala ta'khudh dinaka illa minal umana'i al-atqiya'i la minal ghashashina wala minal mutasattirina al-ghamidina wa innama sahibis wa innama sahibus sunnatil wadihul jaliyu. Maka janganlah engkau mengambil agamamu kecuali dari orang-orang yang memiliki sifat amanah dan orang-orang yang bertakwa. Jangan engkau mengambil agamamu dari para penipu. Jangan pula engkau mengambil agamamu dari orang-orang yang menutupi diri mereka yang samar. Ambillah agamamu dari orang yang berpegang dengan sunnah yang jelas, yang gamblang. Fa inna ahlal bid'i indahum taqiyatun wa ahlul bid'i indahum tasatturun indahum ghumudun indahum taqiyatun indahum hiyalun. Karena sesungguhnya para ahlul bid'ah, pada mereka terdapat taqiyah, yaitu menampakkan sesuatu yang menyelisihi dengan apa yang ia yakini. Dan ahlul bid'ah, pada mereka terdapat sikap menutupi diri, pada mereka terdapat kesamaran, pada mereka terdapat taqiyah, pada mereka terdapat tipu-tipu daya. Fabhas anir rajuli alladhi ta'khudhu minhu dinaka bi an ta'rifa akhlaqahu wa dinahu wa sabatahu 'ala sunnati wa 'adalatahu wa sidqahu wa amanatahu fakhudh minhu ad-dina. Maka pelajarilah orang yang engkau mengambil darinya agamamu dengan engkau mengetahui akhlaknya, agamanya, kekokohannya di atas sunnah, adalahnya, kejujurannya, dan amanahnya, lalu ambillah agama darinya. Qawluhu wa la taqbalul haditha illa mimman taqbaluna shahadatahu. Ucapan al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala, dan janganlah kalian menerima hadis kecuali dari orang yang kalian terima persaksiannya. Ka'annahu saqahu ala asasi annahu hadithun wa huwa da'ifun la yasihhu. Nampaknya al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala menyebutkan kalimat tersebut berdasarkan anggapan bahwa kalimat tersebut merupakan hadis, dan hadis tersebut dhaif, tidak sahih. Fatanzuru in kana sahiba sunnatin lahu ma'rifatun saduqun katabta anhu wa illa taraktahu. Maka engkau memperhatikan apabila seseorang berpegang teguh dengan sunnah, memiliki ilmu, jujur, maka engkau menulis ilmu darinya, kalau tidak engkau meninggalkannya. Hakadha fa'ala salafu ridwanullahi alaihim. Demikianlah yang dilakukan oleh salaf ridwanullahi alaihim. Kanu la ya'khudhuna al-haditha illa mimman thabatat adalatuhu. Dahulu mereka salaf tidaklah mengambil hadith kecuali dari orang yang telah dipastikan adalahnya. Imma an yakuna qad ishtahara bil adalati wal imamati wal amanati. Bisa jadi orang tersebut masyhur dengan adalah, keimamahan dan amanah. Mithlu Malikin wal Auza'i wa Ibnil Mubaraki wa Ahmad bin Hanbalin wa amsali haula'i. Seperti al-Imam Malik, al-Auza'i, Ibnul Mubarak, Ahmad bin Hanbal, dan yang semisal mereka ini. Haula'i la yahtajuna ila tazkiyatin. Mereka ini tidak membutuhkan tazkiyah. Haula'i humul ladhina yuzakkuna an-nasa. Mereka inilah justru yang mentazkiyah, merekomendasi manusia. wa imma an yuzakkiyahu wahidun minal umana'il mauthuqina. Dan bisa jadi mentazkiyah dirinya salah seorang dari kalangan orang-orang yang memiliki sifat amanah dan memiliki sifat kefiqahan. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Tafaddalu wa barakallahu fikum.